Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Fathu Makkah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada peristiwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhasil menduduki kota Makkah. Beliau masuk ke dalam Ka'bah setelah semua berhala serta lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah dihilangkan. Beliau masuk ke dalamnya, melaksanakan sholat dua rakaat pada posisi tiang yang paling depan dari pintu masuk. Jadi yang paling jauh dari pintu masuk. Posisinya ada di antara tiga tiang tersebut. Dua tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan. Tiga tiang lainnya ada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari Ka'bah di hadapan 10.000 sahabat radhiyallahu taala anhum, demikian juga di hadapan penduduk Makkah yang ketika itu menunggu putusan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka antara berharap dengan cemas atas apa yang akan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Namun dengan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan untuk membalas perlakuan jahat mereka, permusuhan mereka yang selama lebih dari 20 tahun mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada Islam dan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Idhhabu fa antum muttalaqa, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum." Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang terbebas, tidak ada hukuman atas kalian. Tidak ada celah atas kalian. Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dan dialah Allah, Zat yang Maha Penyayang. Nah, setelah itu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada beberapa orang yang beliau tunjuk untuk menghancurkan berhala-berhala besar di sekitar Hijaz. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat atau sebuah surat, yakni surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang besar. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja, dan engkau hai Muhammad akan melihat berikutnya manusia mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara bergantian dan berbondong-bondong, afwajan, faujan, faujan. Satu golongan demi satu golongan, satu kelompok besar demi satu kelompok besar setelah peristiwa Fathu Makkah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, maka sucikanlah nama Allah, bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah Rabbmu, dan mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha menerima taubat. Ayat ini dipahami oleh para sahabat merupakan ayat sebagai peringatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan secara tekstual menerangkan tentang peristiwa Fathu Makkah itu, akan tetapi tersirat dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah di akhir surat ini, bahwa ajal Nabi alaihissalatu wassalam sudah semakin dekat. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk lebih memperbanyak istighfar, lebih memperbanyak tasbih, lebih memperbanyak tahmid dengan kemenangan tersebut. Thayyib. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, setelah itu peristiwa penaklukan kota Makkah ini menyebar, terdengar sampai ke seluruh penjuru Arab. Dan ternyata selama ini banyak kabilah Arab yang mereka menunda keislamannya dikarenakan mereka ingin melihat apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sebagai seorang nabi yang diutus. Karena mereka mengetahui seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi yang diutus, maka perkara beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan menguap sia-sia. Tidak akan kemudian hilang. Seperti buih, ada riak-riak di awal setelah itu hilang. Tidak. Kalau benar seorang nabi, maka perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada dan akan menemui kemenangannya. Sebagaimana dinukilkan dari Amr ibn Salamah al-Jarmi mengatakan, wa kanat al-arabu talawwama bi islamiha al-fatah. Yaqulun unzuru fa in dhahara alaihim fa huwa sadiqun wa huwa nabi. Orang-orang Arab selama ini dengan munculnya Islam, semakin menguatnya Islam, mereka menanti akan hari kemenangan besar yang akan didapatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berkata satu sama lain, unzuru. Dalam riwayat yang lainnya anziru, tunggulah oleh kalian. Fa in dhahara alaihim fa huwa sadiqun. Kalau seandainya Muhammad itu menang atas Quraisy, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menaklukkan Makkah, fa huwa shadiqun wa huwa nabi. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dengan pernyataannya dan dia adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ahu atau falamma ja'aha min waq'atil fath badara kullu qaumin bi islamihim. Berikutnya tatkala mereka mendengar peristiwa Fathu Makkah ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Arab, mereka pun tidak ragu lagi, badara kullu qaumin bi islamiha. Masing-masing kaum, masing-masing kabilah mengirimkan utusannya untuk menyatakan keislaman mereka. Dan itu yang diberitakan oleh Allah dalam surat An-Nasr tadi. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan engkau akan melihat hai Muhammad, manusia akan datang kepadamu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Al-Imam Ibnu Ishaq setelah menyebutkan dengan panjang kisah Fathu Makkah ini, beliau mengatakan, wa inna makanatil arabu tarabbasa bil Islam amra hadzal hayy min Quraisy. Sesungguhnya kabilah-kabilah Arab ketika itu mereka menunggu tentang hasil akhir dari Islam yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tunggu? Kata Ibnu Ishaq, hadzal hayy min Quraisy. Ya kabilah Quraisy ini. Karena Quraisy itu tu'tabar asyrafu al-qabail fil Arab. Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di kalangan bangsa Arab. Mereka mengakui semuanya. Nah, kalau sampai Quraisy berhasil ditundukkan, ditaklukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Sehingga tidak ragu ketika mereka mendengar peristiwa Fathu Makkah itu segera mengirimkan utusan ke Madinah. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya, berapa lama Nabi alaihi salatu wassalam beliau tinggal di Makkah setelah memenangkan penaklukan kota Makkah itu. Sebuah fasal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang kedua halaman 300. Faslun fi muddati iqamatihi alaihi salatu wassalam di Makkah. Pasal tentang berapa lama tinggalnya Nabi alaihi salatu wassalam di kota Makkah saat peristiwa Fathu Makkah. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis dan athar lengkap dengan sanadnya. Ana bawakan satu. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 4297, mengatakan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan, kemudian berpindah sanad, haddatsana Qubaysah qala haddatsana Sufyan an Yahya ibnu Abi Ishaq an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Abdan haddatsana Abdullah anba'ana Asim an Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 19 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah setelah menaklukkan kota Makkah selama 19 hari. Selama 19 hari. Yusalli raka'ataini, dan beliau mengqasar salatnya menjadi 2 rakaat. Kata Anas bin Malik, aqamna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 nuqassiru as-salah. Kami tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Makkah kurang lebih 10. Dan kami mengqasar salat ketika itu. Nah, kita mungkin tidak lupa bahwa peristiwa Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Makkah di sisa bulan Ramadan itu. Ada hukum yang kemudian disepakati oleh para ulama fikih tentang qasru shalah wal iftar 'inda safar. Disyariatkannya ketika safar untuk mengutamakan qasar salat dan tidak berpuasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam selama kurang lebih 18 atau 19 hari tinggal di Makkah. Nah, ini mengqasar salat hanya dilakukan oleh para sahabat yang datang dari Madinah. Adapun ahlul balad, penduduk negeri, penduduk asli Makkah yang tidak dalam kondisi safar, mereka tidak boleh ikut untuk mengqasar salat. Meskipun imamnya Nabi alaihi salatu wassalam, imam qasar ahlul balad yang tidak ada keringanan qasar, yang dia tetap kembali kepada asalnya salat sempurna 4 rakaat, dia tetap harus menyempurnakan 4 rakaat meskipun imamnya mengqasar. Taib. Hal ini sebagaimana riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan haddathana Ibrahim ibn Musa qala haddathana ibn Ulayyah Ismail ibn Ulayyah qala haddathana Ali ibn Zaid an Abi Nadrah an Imran ibn Husain. Panjang, saya ringkas. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyerukan, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna safar. Wahai penduduk negeri, tetaplah kalian sholat sebanyak 4 rakaat karena kami akan mengqasar sebab kami dalam kondisi safar. Hadis hasan sahih. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang berapa lama tinggalnya Nabi alaihi salatu wasallam setelah menaklukkan kota Makkah. Yang berikutnya, maklum bahwasannya setelah Nabi alaihi salatu wassalam beliau membebaskan penduduk Makkah ketika itu dan tidak mengambil satu pun pembalasan atas mereka kecuali beberapa orang yang kemarin disebutkan namanya, 4 orang dari laki-laki, 2 orang wanita, atau menurut riwayat yang lain 8 laki-laki, 8 wanita. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menghadap kepada mereka semua dan menyampaikan 4 kali khutbah serta beberapa penetapan hukum. Pada khutbah yang pertama, Bayyana sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala babil Ka'bah. Beliau menyampaikan khutbah itu di sebelah pintu Ka'bah. Dan pada khutbah yang pertama, beliau memberikan keputusan tentang diyatul khata' syibhul amid. Diyatul khata' syibhul amid. Apa maksudnya? Pembayaran diyat terhadap pembunuhan yang tidak disengaja itu sama seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Diyatnya sama. Nah, masalah diyat ini beliau tetapkan berkaitan dengan permasalahan Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Kemudian perkara yang kedua yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa alga ma'athiral jahiliyah wa tha'aratihi atau wa tha'aratiha. Yang kedua yang ditekankan, ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau membatalkan seluruh tradisi jahiliyah. Dan beliau memerintahkan untuk menghilangkan jejak jahiliyah di kota Makkah. Semuanya, tidak hanya patung-patung saja, tapi juga sumpah-sumpah, nazar-nazar yang dilakukan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah, dibatalkan semuanya. Perjanjian-perjanjian jahiliyah yang kebanyakannya berisi kedzaliman, dibatalkan semuanya. Tayyib. Kecuali dua hal, dua tradisi yang tetap dilanggengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak dihapus. Yang pertama adalah masalah siqayatul hajj, kesepakatan bersama untuk Quraisy itu memberikan pelayanan minum kepada jamaah haji. Itu tidak dihilangkan oleh Nabi, sampai sekarang pun masih ada dan ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala siqayatul hajj. Yang kedua adalah sadanatu baitil haram, kesepakatan tentang suku-suku yang mengurusi baitullah al-haram, yang mengurusi masjidil haram, mengurus Ka'bah, mengurus masjidil haram. Itu semua juga tidak dibatalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Pemegang kuncinya siapa, pengurus Ka'bah siapa, pengurus Masjidil Haram siapa, yang mengatur jamaah haji harus bagaimana itu siapa, ini tetap diberlakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, ini dalam khutbah yang pertama. Kemudian pada khutbah yang kedua, beliau menyampaikan ibtalu ahlafil jahiliyah, semua kesepakatan jahiliyah antar kabilah, semua kesepakatan atau surat-surat perjanjian antar kabilah di masa jahiliyah, dibatalkan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali makana minal mu'ahadah awil mu'aqadah alal khair wa nusratil haq wasilatil arham, kecuali perjanjian antar kabilah yang berisi kebaikan seperti menorong orang yang terzalimi, sudah pernah kita lewati berapa pembahasannya. Itu perjanjian di luar Islam. Siapapun yang terzalimi di kota Makkah, maka kabilah-kabilah yang tertulis namanya dalam surat perjanjian itu, ketika dimintai bantuan oleh seorang yang terzalimi, mereka harus memberikan bantuannya. Itu tetap diberlakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Kemudian fil khutbati tsalitsah, pada khutbah yang ketiga, beliau menyampaikan tentang tahrimu Makkah wa tahrimu saydiha wa syajariha wa luqatatiha. Beliau menetapkan tentang keharaman atau kehormatan kota Makkah. kehormatan kota Makkah. Demikian juga hewan-hewan buruannya tidak boleh berburu di tanah haram Makkah. Wasyajariha, tidak boleh menebang pohon di tanah suci Makkah. Waluqototiha, demikian juga tidak boleh mengambil barang hilang yang terjatuh di kota suci Makkah. Wa tahrimul qitali fiha, dan juga Nabi SAW menetapkan diharamkan untuk terjadinya peperangan di kota suci Makkah. Jadi Makkah dikembalikan kepada kesuciannya, kehormatannya. Ini yang pertama dalam khutbah yang ketiga. Kemudian yang kedua di dalam khutbah yang ketiga. Wa awdaha an la hijrata ba'da fathi Makkah. Beliau juga menetapkan bahwa tidak ada lagi syariat hijrah dari kota Makkah. Jangan dipotong. Tidak ada lagi syariat hijrah dari kota Makkah setelah fathu Makkah. Setelah fathu Makkah. Walakin jihadun waniyah, yang tersisa hanya jihad dan niat keislaman seseorang. Falam tu'addul hijratu min Makkah ilal Madinati wajiban. Setelah fathu Makkah, tidak ada lagi wajib hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tidak ada lagi. Atau yang sehukum dengannya. Tidak ada kewajiban hijrah dari satu negeri muslim kepada negeri muslim yang lainnya. Ini dibatalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun pada satu kondisi yang sebelum terjadinya Fathu Makkah, di tempat manapun, di negeri manapun, kalau kondisinya sama, hijrah masih berlaku. Yaitu al-hijrah min biladil kufri ila biladil islam. Kewajiban berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam menghasung untuk kaum muslimin berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Tujuannya supaya kaum muslimin beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Kita tahu bagaimana perbedaannya saat di Makkah dan di Madinah. Wa amal jihad fa baqin ila yaumil qiyamah. Hijrah jihad. Itu sepasang hukumnya semenjak awal. Tapi begitu Fathu Makkah dipisah. Hijrah hukum tersendiri, jihad hukum tersendiri. Jihad hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Semua syaratnya tidak ada yang berubah. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "In qata'atil hijratu ba'dal fathi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa la tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar." Hijrah terputus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Akan tetapi hijrah tidak terputus selama orang-orang kafir masih wajib diperangi. Jadi kondisinya dilihat sama dengan Makkah Madinah sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah. Tayib. Ini pada khutbah yang ketiga. Kemudian yang terakhir, khutbah yang keempat. Wa awdaha fil khutbati rabi'ati anna man qutila lahu qatilun fayukhayyar baina akhdi diyah awil qisas. Pada khutbah yang keempat, beliau menetapkan bagi keluarga korban pembunuhan, yukhayyaru baina akhdi diyah awil qisas, diberikan pilihan sukarela, bukan dipaksa untuk memilih salah satu. Diberikan pilihan sukarela antara mereka menerima diatnya, ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pelaku pembunuhan. Awil kisos, atau mereka boleh memilih kisos dan tidak boleh direkayasa pilihan dari keluarga korban. Kalau mereka milih kisos, ya harus ditegakkan kisos. Kalau milih diat, maka diat dilaksanakan. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, empat kali khutbah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau menetapkan beberapa hal. Setelah itu ada juga banyak hukum-hukum selesai dari khutbah Nabi alaihi salatu wassalam yang menetapkan perkara-perkara besar tadi. Selesai khutbah yang keempat, beliau menetapkan banyak hukum. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab yang anda pegang, Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang kedua, halaman 301, beliau memberikan satu fasal. Faslun fi mahakama bihi sallallahu alaihi wasallam bimakkata min ahkam. Fasal tentang hukum-hukum yang ditetapkan, diberlakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di kota Makkah setelah peristiwa Fathu Makkah. Banyak sekali. Kita baca di antara beberapa hukum tersebut. Taib. Anda tidak sebutkan dalilnya, kalau disebutkan dalilnya panjang nanti. Hanya beberapa inti hukumnya saja. Boleh antum catat, boleh didengarkan. Hukum yang pertama, min dzalika. Anna ahaqqal musallina bil imamah aktsaruhum hifdzan lil Qur'an. Tentang siapa yang berhak menjadi imam salat. Nabi menekankan bahwa orang yang pantas untuk mengimami sholat kaum muslimin itu aktsaruhum hifdzan lil Qur'an, adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Meskipun dia masih belia, meskipun dia masih usianya jauh di antara jamaah yang lain, tetap dia yang berhak untuk mengimami kaum muslimin. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, tahdidu muddati qasri shalah lil musafir. Penetapan tentang batas waktu diperbolehkannya mengqasar salat bagi musafir. Yaitu maksimal 19 hari. 19 hari saat safar. Dan ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, maklum terjadi khilaf di kalangan para ulama fiqih, di kalangan fuqaha. Apakah benar-benar 18 atau 19 hari, atau dikembalikan kepada makna musafir, ya, selama dia masih safar ada syariat untuk mengqasar salat. Taib. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, la khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam aqama baqiyata syahri ramadhan yuqassiru atau yaqsuru as-shalah wa yuftir. Wa hadha dalilun man qala min al-ulama innal musafir idza lam yajma' al-iqamah falahu an yaqsura wa yuftir ila 18 yawman fi ahadil qaulain. Tidak ada khilaf bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam selama sisa Ramadan beliau menetap di kota Makkah dan mengqasar semua salat rubaiyah, salat yang jumlahnya 4 rakaat, diqasar semua oleh Nabi. Wa yuftir, dan beliau tidak berpuasa selama sisa harinya. Padahal kalau mau berpuasa bisa saja, bisa sahur, bisa berbuka. Tapi selama itu, selama beliau tinggal 18 hari di Makkah, tidak berpuasa. Taib. Kata Ibnu Katsir, wa hadza dalilu man qala minal ulama. Ini menjadi dalil bagi para ulama yang mereka berpendapat, innal musafira idza lam yajma' al iqamata. Seorang musafir jika singgah di satu tempat, namanya musafir apa? Singgah di satu tempat dalam safarnya. Dia singgah di satu tempat. Musafir nazil. Nah, musafir nazil, kalau musafir ala jaddi sair yang terus dalam perjalanan, itu tidak ada batasan, para ulama sepakat. Musafir ala jaddi sair yang terus dalam perjalanan, dia tidak singgah. Nah, permasalahan yang dibahas ini adalah musafir nazil, seorang musafir yang singgah. Misal tujuannya perjalanan 15 hari. Tapi di hari yang ke-9 dia singgah dulu di satu tempat, menetap di situ 3 hari. Nah, ini hukumnya musafir nazil. Nah, seorang musafir nazil ketika dalam masa iqamahnya, dalam masa singgahnya dia di sebuah tempat itu, tidak meniatkan iqamah. Tidak ada niat untuk mukim, meskipun 3 hari di tempat tersebut. Falahu an yaqsura wa yuftira ila 18 yauman. Maka dia boleh untuk mengqasar salat, untuk tidak berpuasa maksimal 18 hari. Mafhum ya? Jadi 18 hari itu bukan batasan untuk musafir secara mutlak, tapi musafir yang nazil dan tidak meniatkan mukim. Musafir yang singgah dan tidak meniatkan mukim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pembahasannya panjang di fikih. Hukum yang berikutnya yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min dzalika iqraru amanin nisa'i wa jiwarihinna. Diperbolehkannya seorang wanita, langsung wanita itu langsung memberikan jaminan keamanan atau memakai jasa laki-laki ajnabi. Memakai jasa laki-laki ajnabi diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kisah Ummu Hani yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jaminan kepada beberapa laki-laki yang disebutkan namanya oleh Ummu Hani. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mentakrir jaminan tersebut. Kami berikan keamanan kepada siapa saja yang kau berikan jaminan keamanan, wahai Ummu Hani. Nah, ini sah jaminan dari seorang wanita. Jadi jangan disangka nanti yang berhak untuk memberikan jaminan hanya laki-laki saja. Wanita tidak berhak. Meskipun jaminan yang diberikan oleh wanita itu justru terhadap laki-laki, tidak masalah. Para ulama fikih sepakat hukumnya jaizun, boleh. Hukum yang berikutnya. Wa min dzalika tahrimu nikahil mut'ah. Nabi alaihi salatu wasalam menetapkan keharaman nikah mut'ah. Yaitu nikah yang dilaksanakan terhadap seorang wanita tanpa adanya wali dengan masa tertentu dan bukan dalam rangka membina rumah tangga. Ini namanya nikah mut'ah. Tidak ada walinya, akadnya langsung dengan si wanita, ada maharnya. Kemudian waktunya juga terbatas. Misal sini, akad nikah mut'ah selama 1 bulan. Setelah itu selesai 1 bulan ya sudah, tidak lagi jadi suami istri. Nah, diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam setelah Fathu Makkah. Taib. Nah, kalau diharamkan, pertanyaannya apakah pernah diperbolehkan? Hah? Pernah diperbolehkan. Taib. Di antaranya yang pertama, dahulu pernah diperbolehkan akad nikah mut'ah sebelum perang Khaybar. Sebelum perang Khaybar, sudah pernah kita bahas bagaimana perang Khaybar, berapa lama mengepung benteng itu. Thumma hurrimat yauma Khaybar. Tapi setelah selesai rangkaian peperangan Khaybar, maka hukum nikah mut'ah diharamkan lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ubihat yauma fathai Makkah. Ketika peristiwa Fathu Makkah menjelang itu diperbolehkan lagi mut'ah. Thumma hurrimat yauma idzin ba'da 3 ayyam tahriman mu'abbadan ila yaumil qiyamah. Dan ketika Fathu Makkah hanya 3 hari diperbolehkan. Setelah 3 hari diharamkan kembali sampai hari kiamat, tahrim mu'abbad. Jadi tidak lagi bisa beralasan hadisnya sahih, memang sahih, kisahnya sahih, sahih. Tapi enggak jadi alasan, tidak jadi dalil, kemudian bisa dipraktekkan di zaman kita sekarang. Baik. Karena masih ada yang mempraktekkan seperti itu. Syiah Rafidhah biasa mereka, dan sampai sekarang pun masih memberlakukan nikah mut'ah. Nabi telah mengharamkannya ketika peristiwa Fathu Makkah, tahrim mu'abbad sampai hari kiamat, tidak akan lagi berlaku. Tayyib. Hukum yang berikutnya, disyariatkannya sholat duha 8 rakaat. Disyariatkannya sholat duha 8 rakaat ringan, bacaannya pendek-pendek saja. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selama 18 hari atau 19 hari menurut riwayat Ibn Abbas. Selama itu Nabi SAW selalu melaksanakan sholat duha 8 rakaat dan bacaannya ringan. Wallahu a'lamu bissawab. Hukum yang berikutnya tentang wasiat. Tentang wasiat seseorang terhadap harta yang dia miliki setelah meninggalnya. Jadi seorang misal punya harta banyak, dia boleh berwasiat untuk hartanya itu. Nanti kalau saya meninggal, tolong harta saya sejumlah ini berikan kepada si fulan. Atau misal ada jatah tanah 1 hektar, berikan saja kepada fulan. Ketika saya sudah meninggal. Nah, itu bukan termasuk warisan. Itu bukan termasuk warisan. Wasiat harus didahulukan. Wasiat harus didahulukan, baru setelah itu dibagi waris. Nah, Nabi SAW menetapkan wasiat itu berlaku dan diperbolehkan, namun dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Baik. Agar tidak mendzalimi ahli warisnya. Jadi tidak boleh seorang berwasiat, saya berwasiat nanti kalau saya sudah meninggal, laksanakan wasiat saya, separuh harta milik saya serahkan untuk dakwah. Tidak boleh. Maksimal 1/3. Itu pun kata Nabi SAW, beliau masih mengatakan, ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir. 1/3 maksimal, dan 1/3 itu sudah terlalu banyak sebagai wasiat. Baik. Tayyib. Hukum yang berikutnya, annal mar'ah an ta'khudha min mali zawjiha li nafaqatiha wa nafaqati auladiha bil ma'ruf duna ilmihi idzam tana'a zawju 'anin nafaqah. Tentang masalah hubungan suami istri, muamalah suami istri. Ini lebih ditujukan kepada para istri, para wanita. Bagaimana bersikap terhadap seorang suami yang pelit, sulit untuk mengeluarkan hartanya demi keluarga. Nabi SAW menetapkan boleh bagi seorang istri yang kondisi suaminya itu sulit untuk mengeluarkan harta miliknya demi kepentingan keluarga, bukan untuk foya-foya, demi kepentingan keluarga. Boleh bagi istri tersebut untuk mengambil tanpa sepengetahuan suami. Baik. Sekali lagi dalam tanda kutip, kalau suaminya pelit dalam masalah kebutuhan primer rumah tangga. Baik. Boleh istri mengambil sesuai yang dia butuhkan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Hal ini berdasarkan laporan dari Hindun bintu Utbah. Siapa Hindun bintu Utbah? Istrinya Abu Sufyan. Ma'ruf Abu Sufyan itu terkenal pelit, sulit mengeluarkan harta untuk keluarganya. Nah, Hindun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah masuk Islamnya, mengadukan perkara Abu Sufyan ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan, ambil dari harta Abu Sufyan mana yang mencukupi kamu dan anak-anakmu tanpa sepengetahuannya. Dilakukanlah oleh Hindun, setelah itu dijadikan sebagai hukum. Baik, dengan catatan di atas tadi. Baik, kalau suaminya perhatian, selalu mengeluarkan, istri masih diam-diam mengambil, dosa istrinya. Baik. Kalau itu harta suaminya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah ya, hukum yang berikutnya. Tahrimu bai'il khamri wal maitah wal asnam. Diharamkannya jual beli khamar dengan pengharaman yang lebih tegas. Diharamkannya jual beli khamar, bangkai dan segala bentuk berhala. Baik yang besar maupun yang kecil. Wa minha bayanu hukmi khidab syayib bil hinna awis sufrah. Di antaranya juga disyariatkan, diperbolehkan dalam syariat seorang yang telah beruban untuk mewarnai rambutnya, boleh. Baik dengan warna henna, warna merah dari pohon pacar, ataupun warna kuning dari kunyit. Intinya warna apapun boleh selain hitam. Bagi yang sudah beruban. Kalau yang belum beruban, tidak boleh. Jangan ngakali syariat ya. Khusus yang sudah beruban. Mau warna hijau, monggo. Tidak harus merah, tidak harus kuning. Intinya selain hitam. Taib. Hukum yang berikutnya. Tidak boleh memberikan syafaat. Bantuan hukum. Kepada orang yang telah ditetapkan had. Kepada orang yang telah ditetapkan had, keputusan hukum syariat. Jadi kalau ada seorang pelaku kejahatan, katakanlah melanggar hukum, dia sudah dibawa ke seorang qadhi, seorang hakim, dan sudah diputuskan perkaranya, maka tidak boleh seorang pun memberikan syafaat, memberikan bantuan hukum supaya dia terbebas atau dikurangi hukumannya. Ini tidak boleh. Ini dalam kisah Usamah ibn Zaid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan pada kasus pencurian dipotong tangannya. Kebetulan yang menjadi pelaku ini memiliki nasab yang bagus. Keluarganya datang menemui Usamah agar menyampaikan kepada Nabi. Usamah bin Zaid termasuk salah satu kesayangan Nabi sallallahu wasallam. Harapannya supaya dikurangilah. Jangan membuat malu kabilah nanti kalau sampai ditetapkan hukuman itu. Nah, Usamah hanya menyampaikan saja kepada Nabi. Nabi marah besar. Bayangkan, belum pernah Nabi marah kepada Usamah. Begitu itu berkaitan dengan had, dengan hukum Allah, marah Nabi SAW. Beliau marah besar. Lalu beliau berkhutbah, innama ahlakan nasa qablakum annahum kanu idha saraqa fihim syarif tarakuhu wa idha saraqa fihim dha'if aqamu alaihil had. Sesungguhnya sebab yang membinasakan kaum sebelum kalian itu adalah jika ada orang mulia di antara mereka yang melakukan pencurian, mereka meninggalkannya. Tidak ditengok kesalahan tersebut, pelanggaran tersebut. Tapi kalau itu seorang yang lemah dari masyarakat bawah, segera diambil hukum. Itu sebab binasanya orang-orang sebelum kalian. Falladhi wa nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya Fatimah bintu Muhammad putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Baik, dan banyak lagi ada hadis-hadis dengan redaksi yang lain yang lebih panjang tentang marahnya Nabi alaihi salatu wasallam terkait perkara tersebut. Baik. Ini ma'asyiral kharahimani wa rahmakumullah, beberapa hukum yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan di sana masih lagi banyak lagi hukum-hukum lain yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika peristiwa Fathu Makkah. Mudah-mudahan yang sedikit ini 4 kali pertemuan bisa tergambar kita bagaimana kejadian detail dari peristiwa Fathu Makkah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.